tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuk cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya bagai sungai yang mendam basamutra, ku tahu pasti kemana kan ku bermuara. Semoga ada waktu sayangku, ku percaya alam pun berbahasa. Ada makna di balik semua pertanda. Firasat ini rasa atau ketanda bahaya. Aku tak peduli, ku terus berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuk cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Dan lihatlah sayang, puncak turun membasahi, seolah ku berair mata. Aku pun sadari kau takkan kembali.